لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظهم الله تعالى الباب السابع في الغسل bab yang ketujuh di kitabu tahara bab yang ketujuh fil ghusl wa fihi masail, mandi yang dimaksud sini adalah mandi yang disyariatkan, wa illa mandi ada beberapa taib mandi untuk tabarrud, mandi cuma sekedar untuk berdingin-dingin ria mungkin di musim panas, atau mandi untuk nadhafah, mandi karena kotor badannya pengen bersih-bersih karena habis kerja mungkin atau bau badannya. Tapi ada juga mandi barakallahu fikum adalah sesuai yakni karena dituntut dalam syariat kita ini. Imma ketika hendak dia mendatangi masjid barakallahu fikum untuk melakukan sholat Jumat. Tapi imma dia selesai jima dengan istrinya. Babul sabi' fil ghusl wa fihi masail. Al mas'alatul ula ma'na al ghusl wa hukmuhu wa daliluhu. Makna al ghusl makna mandi dan hukumnya serta dalil yang menopangnya. Pertama, maknahu al ghusl lughatan masdaru min ghasala syai yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan. Min gusli syai, masdar dari min te, gusli syai, mencuci sesuatu. Ya gusluhu guslan, gaslan. Wahuwa tamamu guslil jasadi kullihi, yaitu mencuci seluruh anggota tubuh. Mandi te. Wa maknahu syara'a, maknanya secara syar'i tamimul badani bil ma, membasahi seluruh anggota tubuh dengan air, itu mandi. Baik, istimalu ma'in tahur fi jami'il badan, atau makna yang lain memakai air yang bersih untuk mandi membasahi seluruh anggota badan. Ala sifatim makhsusah, dengan sifat yang khusus. Ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, dari sisi ini kita lakukan karena menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan mandi yang syar'i. Wa illa disebutkan mandi di tabarrud, gerah dia pengen mandi supaya pugado seharian mungkin keringatan tidak enak rasanya barakallahu bikum, rasa bagaimana begitu, akhirnya dia mandi panas barakallahu bikum. Atau dia selesai kerja belepotan dengan lumpur, belepotan dengan ya di pekerjaan dia, baik, maka dia mandi barakallahu bikum. Hukum mandi adalah mubah, baik, mubah mandi. Tidak ada larangan, tidak ada juga perintah barakallahu fikum secara mutlak, kecuali ada asbab-asbab tertentu yang dengannya kita diperintah untuk melakukannya. Paham barakallahu fikum? Dengan tata cara dan kaifiah yang telah diatur dalam syariat kita ini. Baik. Hukmuhu wal ghuslu wajibun idza wajaba wujida sababun liwujubihi. Hukumnya mandi yang dimaksud di sini adalah wajib kalau didapati sebab-sebab yang mewajibkannya. Liqauli ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban, kalau kalian junub maka silakan kalian mandi. Wal haditsul lati warada fiha kayfiyatul ghusli an adadin min as-sahabati naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dallatun ala wujubihi. Demikian hadis-hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kayfiyatul ghusl, tata cara mandi, mandi janabah. Dari beberapa orang sahabat menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang wajibnya. Wa sayati tarfu minha qariban insyaallah, dan akan ada pembicaraan طرف يعني طرف artinya ujung sungguhnya barakallahu fikum. Jadi ada pembahasan nanti di setelah sesaat barakallahu fikum. Yang ketiga, mujibatuhu, apa-apa saja yang mewajibkan kita mandi. Taib. Mujibatu wa yajibul ghuslu lil asbabil atiyah. Wajib kita mandi karena adanya sebab-sebab berikut. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban untuk kita mandi. Baik. Tapi mubah untuk bersih-bersih diri. Kan enak. Kalau kita mungkin seharian, taib, aduh, kerja keringat, enggak enak. Taib. Kalau pakai kita sendiri merasa risih dengan kondisi kita. Taib, kita cuma bubuh. Baik, barakallahu fikum. Walaupun terkadang mandi di pagi hari. Sore, aduh, sore mandi ulang ini, barakallahu fikum. Kecuali kalau mungkin di daerah-daerah tertentu seperti di Yaman dulu, masya Allah. Tapi tidak seperti di sini. Justru orang kalau mandi tiap hari dua kali di sana, orang terheran-heran. Ada apa dengan ini? Barakallahu fikum. Di sana orang cuma cuci muka, barakallahu fikum. Nanti Jumatan baru mandi. Sudah menjadi biasa. Kita juga akhirnya jadi begitu. Tapi hawanya beda. Tapi tidak menjadikan kita, tapi mengharuskan kita mandi. Pertama, yang mewajibkan kita harus mandi. Pertama, khurujul mani min makhrajihi, keluarnya sperma dari tempat keluarnya. Wa isyaratu ayyakuna dafqan bilidah. Dafqan bilidati min dakarin aw untha. Dafqan, ya, ini terpancar. Barakallahu fikum. Min ma'in dafiq. Baik. Yang terpancar bilidah dengan kelezatan, dengan kenikmatan yang dirasakan. Min dakarin aw untha, dari laki atau perempuan. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Sesuai dengan firman Allah, kalau kalian junub maka silakan kalian mandi. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam li Ali, idza fadhakhta fadhakhta al-ma'a faghtasil. Baik. Kalau engkau sudah mengeluarkan sperma, maksudnya di sini, maka silakan engkau mandi. Malam yakun na'iman wa nahu fala tushtaratul liddah. Kecuali kalau dia tertidur, maka tidak disyaratkan kelezatan didapatkan padanya. Pokoknya dia bangun, dia mendapati kainnya basah dengan sperma mani, maka wajib dia mandi. Tablana naim kadla yahussu bihi, karena seorang yang tertidur tidak terkadang dia tidak rasakan, bahkan dia tidak rasa kalau dia mimpi. Lupa dia kalau mimpi, ternyata dia bangun basah, maka wajib dia mandi. Walikauli sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila hal 'ala al-mar'ati ghusl idza ihtalamat. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, hal 'ala al-mar'ati ghusl idza ihtalamat, kalau apakah seorang perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Mimpi basah, ya, mimpi dijima'i, barakallahu fikum. Qala na'am idza ra'atil ma. Kata Rasulullah sallam, iya kalau dia melihat al-ma', yakni sperma keluar. Baik, tapi ini jarang. Jarang terjadi pada perempuan, kecuali berada dia pada puncak syahwatnya. Baik. Jarang sekali sperma keluar dari seorang perempuan, barakallahu fikum. Baik, beda dengan laki-laki. Laki-laki karena spermanya memang diperuntukkan untuk keluar. Diperuntukkan untuk keluar dan diproses oleh tubuh setiap saatnya, maka ketika tidak dia keluarkan dengan melakukan hubungan suami istri, maka dia keluar melalui mimpi. Maka dia keluar melalui mimpi ketika dia tidur, barakallahu fikum. Kemudian tahu-tahu dia sudah basah, maka wajib dia untuk mandi. Dia ingat mimpinya atau tidak. Baik. Wa hadza kulluhu mujma'un 'alaihi. Ini disepakati oleh para ulama kita. Pokoknya ada keluar sperma, dia mendapatkan kelezatan atau tidak, maka dia harus mandi. Yang kedua, ini keluar sperma, artinya apakah dia jima atau tidak? Barakallahu bikum. Ya, karena tidur kan tidak mungkin dia jima. Ya, ini tertidur dia mimpi kemudian keluar spermanya. Yang kedua, tagibu hasyafati dzakari kullihi au qadruha bil farj. Wa illam yahsul inzalun bila ha'il. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abil arba' wa masal khitan al khitana wajibal guslu. Lakin la yajibul guslu fi hadhil hala illa ala ibni ashr aw binti tis fama fawq. Yang kedua, tagibu hasyafati dzakar kullihi. Apa kita terjemahkan ya apa adanya, barakallahu fikum. Tagibu hasyafati dzakar kullihi, hilangnya kepala kemaluan laki-laki, seorang suami, kemaluan istrinya, barakallahu fikum, atau sekadar itu. Wa illam yahsul inzal, walaupun tidak terjadi inzal, tidak keluar sperma. Ingat ini yang kedua ini. Pokoknya dia hubungan suami istri dan sudah dicap hubungan suami istri, kalau kepala kemaluannya sudah masuk, barakallahu fikum. Baik, kalau tidak maka tidak, walaupun bersentuhan. Baik. Dan kalau sudah masuk, barakallahu fikum, maka sudah wajib mandi walaupun tidak inzal. Bila hail, tanpa ada pembatas. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abil arba', kalau seorang suami sudah berada di atas empat pojok istrinya, ini posisi seorang melakukan jima, barakallahu fikum. Wa masal khitanul khitan, dan telah bersentuhan khitan dan khitan, artinya bersentuhan ini sudah masuk, barakallahu fikum, kepala kemaluannya. Maka telah wajib mandi. Maka telah wajib mandi walaupun tidak keluar spermanya. Lakin la yajibul guslu fi hadhil hala illa ala ibni ashr au binti tis fama fawq. Akan tetapi kondisi yang seperti ini tetap tidak wajib kecuali bagi orang-orang yang telah berumur 10 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan ke atas. 10 tahun ke atas atau 9 tahun ke atas untuk perempuan. Barakallahu alaikum. Ya, ini seandainya ada anak, barakallahu fikum, 8 tahun sudah dinikahkan. 8 tahun sudah dinikah, 9 tahun laki-laki dinikahkan, barakallahu fikum. Kemudian dia jima. Barakallahu fikum, maka tidak ada, belum ada kewajiban bagi dia untuk, barakallahu fikum, mandi. Dan belum balik sebenarnya mereka juga, barakallahu fikum. Yang ketiga, Islamul kafir walau murtaddan. Yang ketiga, yang menjadikan wajib mandi, ini kita baca sesuai dengan apa yang ada saja, wailah dikhilaf di antara para ulama, ta'in dalam masalah, ada beberapa masalah yang kita bacakan ini. Islamul kafir walau murtaddan, Islamnya seorang yang kafir walau sebelumnya dia murtad, yani Islam kemudian kafir kemudian masuk Islam ulang, maka wajib mandi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslam ayyagtasila. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asim, Qais bin Asim, untuk mandi ketika dia masuk Islam. Hadisnya ini riwayat oleh Abu Daud dan Nasa'i, Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Yang keempat, inqita'u 'adamil haid wan nifas. Selesainya atau terputusnya haid perempuan atau nifasnya seorang perempuan. Li hadits Aisyah, sesuai dengan hadits Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Ubaysh, "Idza aqbalatil haidhah fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Fatimah binti Qais binti Ubaysh, binti Abi Ubaysh, dia adalah seorang perempuan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sahabiyah. Taib, yang terkena istihawah. Istihadha itu adalah kondisi seorang perempuan senantiasa mengeluarkan darah. Barakallahu fikum. Karena adanya ikh, adanya urat yang terputus. Barakallahu fikum. Di daerah bagian rahimnya sehingga darah senantiasa keluar. Barakallahu fikum, dari kemaluannya. Istihadha. Adapun zaman sekarang ini sudah barakallahu fikum pengobatannya bisa dilakukan biidznillahi taala. Baik. Di zaman dahulu barakallahu fikum, wallahu alam, sampai bertahun-tahun penyakit ini diderita oleh yang menderitanya. Idza aqbalat al-haidha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena darah istihadha itu darah yang segar, mengalir, darah segar. Baik. Sementara haid adalah darah hitam barakallahu fikum yang beraroma tidak sedap, kental. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, idza aqbalatil haidah, kalau sudah datang haid, yakni bisa dia membedakan, oh ini sudah haid ini, beda darahnya. Paham barakallahu fikum. Idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Kalau datang haidmu maka silahkan engkau tinggalkan sholat. Menunjukkan bahwa istihadah orang tetap harus melakukan sholat, melakukan puasa dan yang lain dari ibadah-ibadah. Paham barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau datang haid dengan perubahan warna darah yang keluar darinya, kalau dia pastikan bahwa ini sudah darah haid sesuai dengan kebiasaannya, maka kata Rasulullah, da'is sholat, tinggalkan sholat, jangan lakukan. Wa idza adbarat, dan kalau sudah selesai sudah selesai masa haidnya, faghtasili wa salli, maka silahkan engkau mandi. Mandi apa? Mandi wajib setelah selesainya masa haid, dan silahkan engkau melakukan sholat. Taib wan nifas kal haidi bil ijma, demikian juga nifas. Baik. Adapun yang namanya haid serta nifas, tidak ada waktu yang ditentukan berapa-berapa, sesuai dengan keadaan perempuan itu. Ada nifas barakallahu fikum yang sampai 3 pekan dari seorang perempuan, barakallahu fikum. Nifas 3 pekan. Baik. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 40 hari. Barakallahu fikum, sudah katanya. Bahkan ada seorang perempuan nifasnya cuma beberapa hari setelah lahir. Nifasnya cuma beberapa hari setelah lahir, 4 hari, 5 hari. Barakallahu fikum. Kalau sudah selesai nifasnya, selesai, dia harus mandi kemudian dia melakukan sholat. Harus mandi kemudian melakukan sholat. Demikian juga haid. Haid ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang ala kullin. Haid ini dihukumi dengan keadaannya. Baik. Ada yang juga 10 hari. Baik. Jadi selesainya orang dari haid, yang seorang perempuan selesai haid dia atau selesai nifas, maka wajib mandi. Yang kelima, al-maut, kematian. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadits ghusl ibnatihi Zainab haitsu tufiyat, igsilnaha, kematian mengharuskan dimandi. Ya karena dia tidak bisa mandi, ya dimandikan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang hidup, igsilnaha, wahai para perempuan, mandikanlah dia. Putri Rasulullah SAW, Zainab, ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW memerintahkan untuk perempuan-perempuan memandikannya. Igsilnaha, mandikan dia. Baik. Wa qala bil muhrim, dan berkata Rasulullah SAW tentang orang yang ihram kemudian mati dalam ihramnya, dia melakukan haji dan umrah dalam kondisi memakai pakaian ihram, kemudian naik unta, kemudian untanya merontak, kemudian dia terjatuh dari untanya dan mati. Kata Rasulullah SAW, igsuluhu bima'in wa sidrin wakafinuhu fi thawbaihi fa innahu wala tuhannituhu fa innahu yub'atu yawmal qiyamati mulabbiya. Ini kesempurnaan hadis ini. Igsiluhu bima'i wa sidrin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandikan dia dengan air dan daun bidara, air daun bidara. Paham barakallahu fikum. Baik. Wakafinuhu fi thawbaihi, dan kain dan kapani dia dengan dua kain ihramnya. Dengan dua kain ihramnya. Wala tuhannituhu, dan jangan kalian memberikan untuknya wewangian. Barakallahu fikum. Wala tuhammiru ra'sahu. Jangan ditutup kepalanya, jangan diberikan wewangian dan dikapani dia dengan dua helai kainnya, kain ihramnya. Fainahu yubatsu yaumil qiyamati mulabbiya. Kalau orang mati kan ditutup kepalanya kan? Baik, karena dia jemaah haji atau jemaah umrah, dia masih dalam kondisi ihram. Tidak boleh tutup kepalanya. Barulah pun tidak boleh memakai wewangian. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fainahu yubatsu yaumil qiyamati mulabbiya," karena dia nanti dibangkitkan oleh Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Ini sesuai dengan yang dikatakan annasu yamutuna ala ma'asha alaihi wa yub'atsuna ala ma mata alaihi. Bahwa orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Kalau kebiasaannya kebaikan, insyaallah mati dia di atas kebaikan. Kalau dia mati di atas kejelekan, ya disuruh syahadat nyanyi-nyanyi. Apalagi yang suruh syahadat ucap, Pak, ucap. Ya, ucap nyanyi-nyanyi dia, ya, suruh ucap. Atau dia mengatakan ucap, ucap. Ya salah, salah. Bukan disuruh ucap, dituntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang benar disuruh ucap ya. Bukan begitu caranya. Caranya dituntun. Pak, ikut ya Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Baik, dituntun. Agar dia bisa mengucapkannya. Barakallahu fikum. Fa'innahu man kana ikhra kalam hila illallah dakhala al-jannah. Baik. Manusia itu kebanyakannya mati sesuai dengan apa? Kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya. Baik. Tidak heran barakallahu fikum kalau ada orang mati menjelang kematiannya sudah sakarat, dia baca Quran dalam keadaan tidak sadar dia. Baca Quran. Kenapa bisa? Ya karena kebiasaannya baca. Kalau kebiasaannya nyanyi, jangan heran kalau dia nyanyi-nyanyi menjelang kematiannya. Dan disebutkan oleh orang yang barakallahu fikum, ada baca tulisan barakallahu fikum. Seorang yang ditugaskan ya, dari petugas lalu lintas di Arab Saudi. Tapi berapa kali dia mendapati kecelakaan fatal dan dia menyaksikan orang sakarat dan meninggal dunia. Dan dia mendapati keadaan-keadaan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang sakarat, tapi menjelang kematiannya dia baca Quran. Tapi ada juga yang menjelang kematiannya nyanyi-nyanyi. Tapi atau ya deh, pokoknya disuruh syahadat syahadu la ilaha illallah deh ballo. Suka minum ballo dia. La haula wa quwwata illa billah. Wa yamutuna ala ma wa yub'atsuna ala ma mata alaihi, dan mereka dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya dia. Allah. Dia mati di atas kebaikan, insyaallah dibangkitkan di atas kebaikan pula. Barakallahu fikum. Al-maut. Igsilu bima'in wa sidrin wa kafinhu fi thawbihi wa la tuhammiruhu wa la tuhannituhu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mandikan dia dengan air dan bidarah, dan jangan kalian hendaknya kalian mengkapannya dengan dua kainnya, dan jangan membungkus kepalanya, dan jangan memberikan wewangian untuknya, karena dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Wadhalika ta'abbudan, ini dilakukan karena ta'abbud, li'annahu law kana ala hadatin lam yartafi ma'a baqa'i sababi. Li'annahu law kana ala hadatin. Baik. Wadhalika ta'abbudan li'annahu law kana ala hadatin lam yartafi ma'a baqa'i sababihi. Saat ini ta'abbud. Ta'abbud memandikan atau memandikan jenazah ini adalah ta'abbudi. Lianahu law kana ala hadathin lam yartafi'. Baik. Seandainya orang ini dalam kondisi apa namanya hadath. Baik. Tidak akan terangkat hadath itu bersamaan dengan masih adanya sebab-sebabnya. Barakallahu fikum. Al-muhim Anda memandikannya dan ini suatu kewajiban. Memandikan jenazah, memandikan orang yang mati. Baik. Jadi lima ini barakallahu fikum. Lima orang yang harus kita mandikan afwan. Baik. Ya, kita harus mandikan. Ya. Mandikan diri sendiri barakallahu fikum. Kalau orang lain dimandikan. Baik. Diri kita mandi barakallahu fikum. Baik, ketika keluar sperma. Baik. Kemudian yang kedua ketika jima walaupun tidak keluar sperma. Kemudian yang ketiga Islamnya seorang yang kafir barakallahu fikum. Kemudian inqita'ul haid, selesainya perempuan dari masa haidnya atau nifasnya. Kemudian kematian. Baik, ada juga sunnah-sunnah ghusl barakallahu fikum. Baik. Ada yang memasukkan bahwa mandi Jumat barakallahu fikum termasuk perkara wajib. Mandi Jumat barakallahu fikum. Baik. Ada insyaallah di kita di sini masukkan ke masalah mandi yang mustahabbah. Mandi yang dianjurkan barakallahu fikum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah apa? Itu adalah wajib. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ghusl yaumil jumu'ah wajib ala kulli muhtalimin. Barakallahu fikum. Di mana ada ini? Oh, rumah ada. Setiap malam kok. Kita tambah ya. Al-masalah tani, masalah yang kedua. Fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, tata cara. Kaifiyahnya, tata caranya mandi janabah atau mandi wajib. Kaifiyatu istihbab wa kaifiyatu ijza. Cara yang dianjurkan dan cara yang dianggap. Ijza itu dianggap sudah terpenuhi dan terlaksana. Tapi untuk dikatakan lebih afdal ya tidak, karena ada yang lebih afdal. Amma kaifiyatul istihbab, adapun kaifiyat tata cara yang dianjurkan disunahkan fahiya ayyaghsila yadayhi. Pertama kali dia masuk ke kamar mandi barakallahu fikum, dia mencuci kedua tangannya. Tsumma yaghsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Wa ma asaba minal adza, dan apa yang terkena dari cairan spermanya. Tsumma yatawadda wudhu'ahu lis-shalah, kemudian dia wudu seperti ketika dia hendak melakukan salat. Tsumma ya'khudhu yadahu ma'atin. Tsumma ya'khudhu bi yadihi ma'an fa yuhallu bihi sha'ra ra'sihi. Kemudian setelah wudu dia mengambil air dengan tangannya dan menyela-nyela rambutnya. Taib. Mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'r, sambil memasukkan jari-jemarinya ke batang-batang rambutnya. Hatta yarwiya bi sya'ri, yarwiya basharatahu, sampai dia mendapati basah kulit kepalanya. Sumayyahu ala ra'si thalathah ayat, kemudian setelah itu dia menyiram ke atas kepalanya 3 kali siraman. Sumayyafidul ma'ala sa'iri badani, kemudian setelah itu dia mandi menyiram seluruh anggota tubuhnya. Lihat di Aisyah al-muttafaq alaihi. Ini cara-cara yang mustahab. Ini cara yang sempurna dan afdalnya. Barakallahu fikum. Baik. Di sela-sela ini supaya barakallahu fikum, di antara hikmahnya agar supaya kepala ini tidak kaget dengan pemanfaatan air dingin biasanya di malam hari. Baik, pemanfaatan air dingin biasanya kaget, biasanya orang jatuh sakit. Baik. Apalagi kalau orang kondisinya tidak fit sekali barakallahu fikum. Baik, langsung dia guyur kepalanya dengan air dingin langsung lompat keluar dia cari handuk. Barakallahu fikum. Gara-gara apa? Tidak tahan dingin. Ya pelan-pelan barakallahu fikum, sedikit demi sedikit sampai jasad ini apa? Beradaptasi dengan kondisi air. Baik. Amma kaifatul ijza, adapun tata cara yang sudah dianggap terpenuhi dan terlaksana, fa ya umma badanahu bil ma ibtida'an ma anniyati li hadits Maimunah. Baik. Adalah menyiram anggota tubuhnya semuanya dengan air dengan niatan bahwa dia mandi janabah. Barakallahu fikum. Pokoknya niat mau mandi langsung cuprak biar giur barakallahu fikum. Dengan niatan bahwa itu adalah mandi janabah. Sesuai hadis Maimunah, wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al janabah. Fa faraga ala yadayhi fa ghasalahuma marratayn aw thalathan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ahu thumma afada al-ma'a ala ra'sihi thumma ghasala jasadahu fa ataytuhu bil mandili falam yuridha wa ja'ala yanfudul ma'a bi yadihi wa mithluhu hadith Aisha radhiyallahu ta'ala anha fihi thumma yukhallilu sha'rahu bi yadihi hatta idha dhanna annahu qad rawa basharatahu afada 'alayhi al-ma'a 3 marrat thumma ghasala ila jasadihi. Ma'niya li hadits Maimunah, wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan air untuk janabah. Fa afraga ala yadayhi, kemudian beliau menuangkan ke tangannya, kemudian mencuci kedua tangannya marratayn aw thalathatan, 2 kali, 3 kali, kemudian beliau tamat mustansyaka, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air, wa ghasala wajhahu dan mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Tsumma fadal ma ala ra'si, kemudian beliau menyiramkan air ke kepalanya. Tsumma ghasala jasadahu, kemudian mencuci anggota tubuhnya seluruhnya. Fa ataituhu bil mandili falam yuridha. Kemudian aku mendatangkan handuk mandil, semacam handuklah kain untuk mengeringkan badan dari sisa-sisa air yang dipakai mandi. Tapi beliau menolaknya. Waja'ala yanfudul ma'a bi yadayhi, kemudian beliau mengeringkan air di badannya dengan cara apa? Yang butuh apa? Yang butuh menyekanya dengan ya disika. Dan memang banyak yang keluar barakallahu fikum kalau kita habis mandi kita sika. Tapi banyak yang keluar barakallahu fikum. Sehingga handuk yang kita pakai tidak terlalu basah. Baik. Handuk yang kita pakai tidak terlalu basah. Baik. Yang walaupun yang namanya anjuran kesehatan barakallahu fikum, handuk itu dicuci ulang setelah berapa kali pakai, mungkin 3 kali, 4 kali pakai. Baik. Nah, kita setelah 3 minggu, 4 minggu pakai baru cuci tuh handuk. Padahal itu handuk sesuai dengan standar kesehatan ya, kalau antum baca-baca buku-buku kesehatan. Handuk itu dicuci barakallahu fikum 4 kali 5 kali kurang lebih pakai itu dicuci lagi. Itu orangnya Anda. Setelah 4 minggu 5 minggu baru. Nanti setelah kurang sedap baru barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum, bukan satu keharusan Anda mencucinya setiap 2 hari 3 hari lah. Kalau Anda sudah melihat bahwa kurang pantas lagi di dapat kurang pantas lagi karena sudah bubuh, sudah apa? Ya dicuci lah. Barakallahu fikum. Wa mithlu hadits Aisyah wa fihi thumma yukhallilu sya'rahu bi yadihi hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Kemudian beliau apa menjelajah rambutnya dengan menjelajah rambutnya dengan tangannya sampai beliau memandang bahwa telah basah kulit kepalanya, beliau pun menyiram ke kepalanya 3 kali. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi. Intinya adalah apa? Mencuci. Misalnya kalau ada misalnya kolam, misalnya ada kolam atau sungai lah misalnya. Tapi orang niatan untuk mandi, mereka langsung menjeburkan diri barakallahu fikum dengan niatan mandi janabah. Tertunaikan barakallahu fikum. Wa la yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli min al janabah wa yalzamuha dhalika fil ghusli min al hayd. Dan tidak wajib bagi seorang perempuan untuk menaqdu sya'riha, membasahi seluruh rambutnya. Baik, kalau dia kepang kemudian dia ikat, tidak harus dia mencopot semuanya kemudian dia membasahi seluruh rambutnya, apalagi rambutnya panjang. Baik, masyaka barakallahu fikum. Baik. Tidak wajib dia mengurai semuanya. Cukup dia menyiramkannya barakallahu fikum yang basah bagian dalamnya barakallahu fikum. walaupun rambutnya ke sampai ke ujung tidak basah. Walzamuha, dan kalau dia mandi dari janabah ketika selesai haid, ah ini yang wajib dia apa? Dia ya ini betul-betul membasahi seluruh rambutnya, barakallahu fikum, mencucinya sampai kulit kepalanya. Li hadits Ummu Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imratun ashuddu dhufra ra'si. Apa aku duhli ghusl janabah? Ya Rasulullah, aku memiliki rambut yang aku senantiasa ikat. Barakallahu fikum. Apakah aku boleh apakah aku harus melepaskan semuanya untuk aku cuci, basahi semuanya karena janabah? Qala la, kata Rasulullah, la, enggak perlu. Inna ma yakfiki an tuhfi ala ra'sika thalatha hayat. Enggak perlu. Cukup bagi engkau untuk menyiram kepalamu 3 kali siraman. Barakallahu fikum. 3 kali siraman. Baik, enggak mesti harus dibasahi semuanya karena untuk mengeringkan rambut, untuk rambut yang tebal dan panjang banyak. Nah, ini butuh barakallahu fikum, butuh waktu untuk mengeringkannya. Kalau enggak pakai apa namanya pengering rambut ini. Baik. Tsumma tafidina 'alaiki al-ma fatathurin, cukup engkau menyiram di kepalamu 3 kali, kemudian anggota tubuhmu yang lainnya dengan air, kemudian setelah itu engkau telah suci. Ini kalau perempuan barakallahu fikum yang rambutnya panjang dan dikonde atau diikat atau dikepang, maka tidak wajib dia apa membasahi seluruh rambutnya, cukup kepalanya saja disiram 3 kali siraman. Barakallahu fikum. Agaklah. Adapun kalau mandi janabah dari selesai haid atau nifas, maka ini harus. Barakallahu fikum. Ini harus. Allahu musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Insyaallah diingat-ingat ini barakallahu fikum mandi. Mandi janabah. Baik, siapa yang wajib mandi barakallahu fikum dengan tata cara kaifiahnya. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.